Konsultasi Syariah. Dilarang sedekah jika utang belum lunas? Pertanyaan. Beberapa tokoh agama mengajarkan agar kita banyak bersedekah agar utang kita cepat lunas. Apakah ini benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita diajarkan untuk mendahulukan kewajiban sebelum amal yang sifatnya anjuran. Baik kewajiban terkait hak Allah maupun kewajiban terkait hak makhluk. Ada kaidah mengatakan, didahulukan yang wajib sebelum yang anjuran. Kita bisa memahami perbedaan hukum antara membayar utang dan sedekah. Utang terkait kewajiban kita kepada orang lain dan harus kita penuhi. Sementara sedekah sifatnya anjuran. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar manusia bersedekah setelah memenuhi kebutuhan pribadinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sedekah terbaik adalah sedekah setelah kebutuhan pokok dipenuhi, dan mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengingat pertimbangan ini, para ulama memfatwakan agar mendahulukan pelunasan utang sebelum bersedekah. Bahkan sebagian ulama menyebut orang yang mendahulukan sedekah sementara utangnya belum lunas bisa terhitung memalak harta orang lain. Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan, siapa yang bersedekah sementara dia membutuhkan, keluarganya membutuhkan, atau dia memiliki utang, maka utangnya lebih layak dia lunasi sebelum sedekah, membebaskan budak, atau memberi hibah. Maka sedekah ini tertolak baginya, dan dia tidak boleh menghilangkan harta orang lain. Lalu beliau membawakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang membawa harta orang lain secara legal, seperti utang, dan dia berniat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghilangkannya. Imam Bukhari melanjutkan, kecuali masih dalam batas normal, dilandasi bersabar, lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya, meskipun dia membutuhkannya. Seperti yang dilakukan Abu Bakar ketika beliau mensedekahkan hartanya, atau perbuatan orang Ansor yang lebih mendahulukan muhajirin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Karena itu, tidak boleh menyia-nyiakan harta orang lain dengan alasan sedekah. Sahih Bukhari. Masih banyak keterangan lain yang disampaikan ulama yang menekankan agar pelunasan lebih didahulukan daripada sedekah. Kita sebutkan di antaranya, 1. Keterangan Badruddin Al-Aini, bahwa bagian dari syarat sedekah dia bukan termasuk orang yang membutuhkan, keluarganya membutuhkan, dan tidak memiliki utang. Jika dia memiliki utang, maka wajib baginya melunasi utangnya. Dan melunasi utang lebih berhak didahulukan daripada sedekah, membebaskan budak, atau hibah. Karena harus mendahulukan yang wajib sebelum yang anjuran. Umdatul Qari. 2. Keterangan Ibnu Battal. Pernyataan Bukhari, orang yang bersedekah sementara dia memiliki utang, maka seharusnya pelunasan utang lebih didahulukan daripada sedekah, membebaskan budak, dan hibah. Ini merupakan ijma' ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini di antara mereka. Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. An-Nawawi mengatakan, orang yang memiliki utang dianjurkan untuk tidak bersedekah sampai dia lunasi utangnya. Komentar Al-Khatib Asy-Syarbini, menurutku pendapat yang kuat adalah haramnya sedekah terhadap harta yang dia butuhkan dan menjadi kebutuhan orang yang dia nafkahi, atau karena dia memiliki utang yang tidak ada harapan bisa melunasi. Mughnil Muhtaj. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah, siapa yang memiliki utang tidak boleh bersedekah yang menyebabkan dia tidak bisa membayar utang, karena membayar utang itu wajib yang tidak boleh dia tinggalkan. Al-Kahfi. Keterangan di atas berlaku ketika utang tersebut harus segera dilunasi. Karena itulah, ketika utang jatuh tempo masih jauh dan memungkinkan baginya untuk melunasi, seseorang boleh bersedekah meskipun dia memiliki utang. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum sedekah ketika seseorang memiliki utang. Jawab beliau, jika utangnya jatuh tempo masih jauh dan waktu jatuh tempo Anda memiliki dana untuk melunasinya, silahkan sedekah, tidak masalah, karena Anda terhitung mampu. Ta'liqat Ibnu Utsaimin ala Al-Kafi. Memahami fikih prioritas akan mengarahkan kita untuk memutuskan sesuatu dengan urutan yang paling penting. Para ulama membahas ini bukan untuk mengajak umat agar bersikap pelit, tapi untuk memahamkan masyarakat terkait sesuatu yang harus diprioritaskan. Tunaikan hak orang lain yang ada di tempat kita, karena itu kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian, Allahu A'lam.